bagaimana seorang manusia menjadi sangat marah, datang pada sahabat dan memukulnya, bahkan berusaha untuk mencabut nyawanya. Persahabatan dulu lantak dalam sekejap, penjelasan tak ada di sana. Mengapa sejuta tanya tertumpahkan, tapi heran tak ada jawaban. Hanya saja diselusuri semakin mendalam, sungguh sangat menyedihkan. Karena ternyata sahabat menjadi lawan yang hebat, tak sekedar memukul tapi ingin mencabut nyawa, hanya karena iri yang tak terkendali. Dipeliharanya rasa iri menjadi dendam. Dendam bertumbuh subur, menggelora menguasai hati. Akhirnya tak terkendali dan dia melakukannya dalam amuk amarah, murka yang salah. Menyedihkan. Setiap orang yang tidak bisa mengendalikan diri, membiarkan pikiran merasukinya, iri bertumbuh dan berkembang dengan subur dan cepatnya, menjadi dendam kesumat yang menakutkan. Persoalan kecil menjadi perkelahian, bahkan pembunuhan. Tidakkah kita anak manusia seringkali menjadi bodoh dalam hidup ini, tak lebih bijak daripada binatang, ciptaan yang memang tak bernaluri tinggi, tak punya akal budi. Sayang, kita hidup mengikuti kemarahan dan jadi tak terkendali. Akal budi tak lagi dipakai, naluri membunuh, dibiarkan berkembang. Urusan kecil jadi besar. Semoga Anda tak seperti itu, lalu kehilangan kawan hari demi hari. Karena tak terkendali, membiarkan pikiran liar menguasai, sehingga hidup hanyalah permusuhan. Itu sangat mengerikan. Jangan bangga kalau Anda bisa merusak lawan. Jangan bangga kalau Anda bisa menimbulkan ketakutan. Karena sesungguhnya Anda tak lebih dari manusia yang sudah kehilangan kemanusiaan. Selamat menjadi manusia terkendali yang memberikan kehangatan dan ketenangan di hadir diri. Bersama saya, Bigman Sirait.